selalu tersenyum, membuat tenang orang yang ada di dekatmu. Tubuhmu meliuk di alunan lagu-lagu, jemari hidupmu mencapit dalam diam. Bertahun sudah engkau melewati perjalanan hidup yang penuh pertanyaan ini. Namun kau tetap tegar, tak goyah terhadap pilihan yang sedang kau jalani. Selalu terngiang, terngiang-ngiang kata-katamu tentang ketegaran jiwa. Saat aku pernah merasa bergempur, dan kini aku datang untukmu. Dihormati kawan, tak berlawan, tuturmu yang lembut tak menyakitkan. Kini kau sedang sakit, badanku yang sakit, tapi aku yakin ini hanya sementara. Lekaslah sembuh dan kembali manggung. Memang badan kan dimakan waktu, setiap yang hidup begitu adanya. Cahaya jiwamu kian memancar, menghangati yang beku dan kegelapan. Lekaslah sembuh dan kembali mengisi hidup yang sebentar ini. Tegar dalam cobaan, sungguh kau tak sendirian. Tetap bersyukur sesulit apapun, sungguh kau tak sendirian. Tetap tegar dalam cobaan, sungguh kau tak sendirian. Tetap bersyukur sesulit apapun, sungguh kau tak kawan. Tak berlawan, tuturmu yang lembut tak menyakitkan. Kini kau sedang sakit, badanmu yang sakit, tapi aku yakin hanya sementara. Lekaslah sembuh dan kembali manggung.